Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyetujui hasil survei yang menyebutkan tingkat solidaritas dan ikatan sosial di kalangan warga ibu kota semakin longgar. Hermawan Sulistyo juga menambahkan bahwa fenomena ini juga telah menyebar ke kota-kota lain di Indonesia, bahkan telah menggejala hingga tingkat pedesaan di beberapa wilayah. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika rasa solidaritas dan ikatan sosial warga memang berkurang, apakah kondisi bangsa bisa dibilang sehat? Sebagai bangsa ya nggak sehat, oh, ini sakit semua. Bangsa yang sakit ya begini kan, gitu. Dari atas sampai bawah orang, lulu gua gitu kan. Mending itu, kadang-kadang malah lebih dari itu. Kalau bisa ditindas, ditendang pantat orang, ya dia tendang pantat orang kan gitu. Lantas, bagaimana cara menyembuhkannya Pak Her? Ya, kita sembuhkan dulu pemerintahnya kan gitu. Kita sembuhkan dulu pemimpinnya gitu. Lah mereka yang ngurusin hidup kita. Kita makan diatur, harga bahan pokok diatur, ditentukan oleh pemerintah. Kita masuk ke kamar tidur pun pemerintah ikut, ngatur dengan KB. Semua kita ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya masa bodoh gak punya solidaritas yang kayak gitu, pemerintahnya sakit ya, pemerintahnya dulu lah yang kita sembuhin. Mau kliennya disembuhin. Bagaimana seorang klien sakit ke dokter, dokternya sakit gitu. Ya dokternya dululah disembuhin supaya dia bisa nyembuhin pasiennya kan gitu. Tapi Pak Her, ada pendapat yang menilai melorotnya ikatan sosial adalah dampak negatif dari demokratisasi dan liberalisasi. Apa pendapat Bapak? Bukan dampak, ini konsekuensi logis dari perubahan-perubahan liberalisasi kayak gini dan ini. Ini harus disikapi bukan sumbernya yang salah, bukan demokrasinya yang salah gitu loh. Ya, kenapa orang kalau menyalahkan demokrasinya, orang itu tidak mengalami bagaimana sistem yang jauh lebih sakit di bawah otoritarianisme gitu. Lantas agar kita bisa membangun demokrasi yang sehat serta tidak berpengaruh negatif bagi kultur sosial bangsa, seperti apa caranya Pak Her? Ya itu saling kontrol kan, saling kontrol itu kan pendekatan kita bisa kultural. Kultural itu dari perubahan perilaku, pendidikan, macam-macam kayak gitu yang kita omongin ini. Tapi juga bisa struktural. Struktural itu kenakan sanksi. Bagaimana kita ngomong mengobati penyakit kalau yang struktural, yang sistemik tidak kita obati. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.